Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang pada pertemuan lalu ditunjukkan kepada kita oleh Imam Ghazali, ada orang-orang yang tertipu dari orang-orang yang punya kebaikan, akan tetapi dengan kebaikannya ia lupa bahwasanya ia juga punya kejelekan, sehingga orang-orang tersebut tertipu, sibuk dengan kebaikan, lupa mengoreksi kekurangannya. Sampai digambarkan bersedekah banyak, akan tapi dia pun ternyata cara mengambil uangnya pun dengan cara yang tidak benar. Dibisikkan oleh setan di telinganya bahwasanya dia sudah ahli surga karena telah banyak sedekah. Lupa bahwasanya yang digunakan sedekah ada uang yang belum dizakati, harta belum dizakati, atau mungkin juga dari harta waris yang belum beres dan seterusnya. Sekarang kita meningkat lagi. Orang-orang yang tertipu dari orang alim ini, kita bersama Imam Ghazali, kita faslun fi bayanil maghrurin. Wa aqsamu kulli sinfin. Tentang orang-orang yang tertipu dan pembagian-pembagiannya. As-sinful awwal, kelompok yang pertama, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yaitu minal maghrunina al-ulama, orang-orang yang tertipu dari kalangan ulama. Sudah mulai ini Imam Ghazali untuk mengkritisi orang-orang yang sepadan dengan beliau, atau orang yang menempatkan dirinya di tempat pendidikan atau ilmu para ulama. As-sinful awal, yang ada kelompok pertama dari orang para ulama ini, orang para ulama yang tertipu ini pun terjadi menjadi beberapa kelompok. As-sinful awal dan maghrurin al-ulama al-maghrurun. Jadi yang kelompok pertama ini adalah kelompok ulama-ulama yang tertipu. Wal maghruruna minhum, orang-orang yang tertipu dari para ulama itu, firqatun, ada beberapa kelompok. Firqatun, kelompok yang pertama adalah firqatun minhum. Kelompok yang pertama adalah, ini ada naskah yang kurang, banyak kurang ya. Firqatun minhum, sekelompok dari mereka adalah lama ahkamat, lama ahkamu, atau firqatun ahkamat, firqatun ahkamat bisa. Ahkamat ahdil firqah al-uluma syar'iyyata, mereka itu benar-benar mempelajari ilmu syariat. Belajarnya benar. Wal-aqiyat, dan ilmu-ilmu yang pemahaman dengan akalnya. Ta'ammaqu fiha, mendalami ilmu ini. Wastaghalu fiha, sibuk dia dalam diskusi, ngarang, mengkritisi, masya Allah. Wastaghalu fiha. Akan tapi dengan begitu, ahmalu, mereka tuh lupa dan lalai. Tafaqqudal jawarihi, untuk menyeleksi atau mengoreksi al-jawarih, anggota tubuh. Anggota tubuhnya tidak diperhatikan. Wa hifdhiha, dan mereka juga lupa untuk ahmalu hifdhaha, untuk menjaga anggota tubuhnya minal ma'asi, dari kemaksiatan. Wa ilzamaha at-ta'ati, dan juga lupa, lalai mereka untuk Ilzamah, ilzam itu seperti mewajibkan atau mengarahkan anggota tubuhnya untuk melakukan ketaatan. Jadi ada sekelompok orang yang hanya sibuk menuntut ilmu, menghafal. Kalau di pondoknya jago bahtul masail, ibaratnya begitu zaman sekarang. Jago menghafal alfiah, hafal ini, hafal, pintar, paling cerdas. Tapi ia hanya sibuk untuk mempelajari ilmu dengan akalnya, lupa bahwasanya anggota tubuhnya tidak pernah dijaga dari kemaksiatan. Dan juga dia pun tidak berusaha untuk mengamalkan ilmu yang diketahuinya. Faktarau, maka mereka tertipu. Bi'ilmihim, dengan ilmu mereka. Wadhannu, mereka menduga, annahum indallahi bimakan. Dia cukup dengan ilmunya, masya Allah, dipikir di hadapan Allah, ia punya pangkat tinggi. Ia menganggap, masya Allah, seperti itu, amal baiknya, enggak, masya Allah. Dia hanya mengandalkan ilmunya saja, sudah jago dengan ilmunya. Ia menduga bahasanya dengan ilmu itu sudah pangkatnya tinggi. Yang selalu digembar-gemborkan adalah ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu. Itu saja yang diingat-ingat. Seolah-olah dia punya pangkat di hadapan Allah. Wa annahum qad balaghu minal ilmi mablagha. Dan dia menduga dengan ilmunya sudah sampai pangkat yang luar biasa. Qad balaghu mablagha itu sudah sampai kepada pangkat tinggi. Pangkat yang la yu'adzibullahu ta'ala mithlahum, yang Allah tidak akan menyiksa orang seperti itu. Punya ilmu, masya Allah, paling mulia derajatnya di hadapan Allah. Bahkan dia menduga, bal lebih dari itu, yakbal, Allah menerima syafa'atahum fil khalqi, pertolongan mereka untuk makhluk. Udah luar biasa ini. Merasa hebat sekali. Jadi di akhirat, nanti di akhirat orang pada datang ke saya. Saya kan kiai, saya ulama. Nanti minta tolong ke saya di akhirat. Waduh, berlebihan. Karena dia mendengar rasanya seorang alim bisa memberikan syafaat kepada umat yang lain. Padahal bukan alim seperti dia. Di alim hanya di otaknya saja. Yang Imam Ali menyebutkan, la yujawizu taraqiyahum. Ada orang punya ilmu hanya di otak, tidak sampai tenggoroknya. Rasulullah menyebutkan, la yatajawazu an hanajirihi. Ada ilmu itu yang tidak sampai ke hati, hanya di kotak sini. Saya tidak akan melewati tenggorokannya. Ilmu hanya di otak, ilmu diskusi, ilmu debat, ilmu hafalan, akan tapi tidak sampai ke hatinya. Dan dia merasa bahwasanya dengan ilmunya yang hebat itu, alim besar, digelari al-allamah mungkin. Allah. Dia terbetik di hatinya keyakinan bahwasanya, ya yutalibuhum. Allah tidak akan menuntut kepada mereka widunubihim, dengan dosa-dosa mereka, wa khotoyahum, dan kesalahan-kesalahan mereka. Oh hebat nih, sudah habis pol-polan. Wahum maghrurun. Mereka adalah orang-orang tertipu. Fa innahum law nadharu bi'ainil basirati, kalau mereka mau melihat dengan mata hati, mata renungan, mata penghayatan, mata hati, la'alimu, niscaya mereka akan sadar bahwasanya, adnal ilma ilmani, ilmu itu ada dua, yang pertama ilmu mu'amalatin, yang pertama adalah ilmu mu'amalah, yang kedua adalah ilmu mu'amalah. Apa ilmu mu'amalah? Ilmu mu'amalah itu yang membenahi urusanmu dengan sesama manusia, di dalam bertransaksi, berakhlak yang mulia, peduli dengan fakir, miskin, yatim, piatu, dan seterusnya. Wa ilmu mukasyafati, ilmu yang menguatkan keimananmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengenalkan kepada kebesaran Allah, kecintaan kepada Rasulullah. Ilmu mukasyafah disebutkan di sini. Apa hubungannya dengan yang disampaikan Imam Ghazali? Jadi ilmu itu tidak cukup orang itu menghafal, akan tapi dia harus ngerti bahasanya ilmu ada seperti itu, ilmu kenal Allah. Jadi dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwasanya wahuwa ay ilmu mukasyafati, yang ilmu mukasyafati itu adalah al-ilmu billahi, ilmu yang mengenalkan dia kepada Allah, wabisifati, dan sifat-sifat Allah. Yang mengenal Allah dan mengenali sifat-sifatnya dengan benar, maka akan ada pengaruh perkenalannya dengan sifat-sifat Allah ini kepada dirinya. Orang perlu dan wajib harus mengenal sifat-sifat Allah. Allah yang maha pemberi seksa. Maka bagi orang yang punya ilmu, dia akan berusaha untuk mengamalkan ilmunya karena tidak ingin jika dia diseksa oleh Allah karena ilmunya. Dan ternyata ilmu mukasyafah ini, ilmu kenal Allah, sehingga orang yang kenal Allah disebut al-arif billah waliullah. Jadi ilmu mengenal Allah sangat penting. Wala budda, maka harus dibarengi dengan min ilmil muamalati, dengan ilmu muamalah. Ilmu muamalah. Jadi ada ilmu ketulusan yang pertama, ilmu muamalah, ilmu urusan pengamalannya. Litatimmal hikmatu al-maqsudatu, agar sempurna hikmah yang dimaksud, yaitu belajar ilmu adalah untuk kita amalkan dan agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan ilmu mukasyafah dia faham makna keikhlasan, ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu muamalah dia akan benar di dalam urusan dengan sesama manusia. Wa ya'lamu bi ma'rifatil halal wal haram. Kalau ilmu muamalah itu adalah ilmu mengenalkan halal dan haram. Orang kenal halal haram saja belum tentu. Jika ia tidak takut dengan hukuman Allah, belum tentu dia meninggalkan yang haram. Dan alangkah banyaknya orang yang mengenal itu haram, akan tapi dia pun masih melakukannya. Ngerti itu dosa, tapi ia masih melanggarnya. Permasalahannya apa? Karena ia hanya mengerti ilmu muamalah, tidak perti ilmu mukasyafah. Jadi ilmu muamalah, hanya taunya ini, ilmu bima'rifatil halal wal haram, ilmu yang mengenalkan mana halal dan mana yang haram. Wa ma'rifatu akhlaqin nasi, dan untuk mengetahui akhlaknya manusia, al-madmumati yang jelek, wal-mahmudati yang terpuji. Jadi ilmu muamalah itu adalah ilmu urusan kita dengan sesama manusia. Itu bagaimana? Agar kita baik. Mana akhlak yang baik untuk kita ikuti? Mana akhlak yang jelek untuk kita hindari? Dan itu pun dilakukan atas dasar kenalnya kepada Allah. Maka orang punya banyak ilmunya, kayak apa kalau hatinya tidak kenal Allah, tidak akan rindu dia untuk mengamalkan ilmunya. Kalau dia yang dikenal hanya sekedar sanjungan dari bangsa manusia, maka dia pun sibuk mengumpulkan materi hanya untuk disanjung manusia. Bahkan diskusi yang mereka lakukan pun hanyalah untuk mendapatkan sanjungan dari manusia. Artinya dia belum punya ilmu kasyafah. Ilmu mengenalkan kita kepada Allah. Sehingga kita merasa dikontrol oleh Allah. Yang disebut dalam hadis Nabi adalah maqam ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita dikontrol oleh Allah. Artinya salat yang kita lakukan di saat kita sendiri pun tidak beda dengan salat yang dilakukan di saat ramai-ramai. Karena baginya adalah keyakinan bahwasanya Allah melihatnya. Maka orang yang sudah punya ilmu muamalah tadi, dia tidak akan bisa dan susah untuk mengamalkan ilmu muamalah jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara sesama manusia memang orang yang tidak beriman kepada Allah pun bisa berbuat baik, akan tapi itu basa-basi sosial. Tetangga dengan tetangga baik karena apa? Ya kalau orang baik dengan saya harus baik dengan dia. Tujuannya adalah kadang hanya karena kita bertetangga harus saling tolong-menolong dong. Jadi tidak ada yang mengenalkan kepada Allah. Maka dari itu lihat, kalau kita tidak kenal Allah dengan ilmu mukasyafah tersebut, maka tidak ada kelebihan kita dibanding orang kafir. Sebab orang kafir itu pun ada basa-basi sosial di antara mereka. Kalau ada tamu dipersilakan masuk, ngomong yang santun, kemudian dibuatkan minuman, itu ada. Mereka juga menghormati tamu. Akan tapi lihat, dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam berinteraksi sosial, apa yang mereka lakukan dengan sesama mereka hanya basa-basi sosial. Karena apa? Karena aku diperlakukan baik, maka aku harus memperlakukan baik. Jika aku ingin diperlakukan baik, maka aku harus memperlakukan baik. Itu saja. Akan tapi ahli la ilaha illallah, dengan ilmu yang mereka ketahui, ilmu muamalah, ilmu dengan sesama manusia itu, mereka lakukan bukan semata-mata karena ingin mendapatkan balasan dari manusia, tapi ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka baik diterima, baik dibalas oleh manusia atau tidak, ia pun tetap istiqomah. Dan itulah yang diinginkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Itu mengamalkan ilmunya. Jadi lihat, orang hanya tahu ilmu akan tapi tidak berusaha untuk mengamalkannya. Itu artinya orang yang tidak kenal Allah. Tahu ilmu akan tapi masih melanggar dan melakukan kemaksiatan. Dia tidak kenal Allah, ilmunya hanya di otak. Dan alangkah banyaknya orang seperti itu. Karena Nabi melihat di neraka orang-orang semacam ini. Wa mataluhum, perumpamaan mereka. Mitsul tabibi. Perumpamaan mereka itu seperti seorang tabib. Orang yang alim, punya ilmu, tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Seperti seorang tabib, seorang dokter. Yutabbibu ghairahu. Ngobati orang lain. Wahuwa alilun, dia berpenyakit. Padahal penyakitnya sama dengan pasiennya. Pasien diobati sampai sembuh, dianya tetap penyakitan yang sama. Wahuwa alilun qadirun ala tadbibi nafsihi. Atau ala tibbi nafsihi. Ia adalah seorang yang sakit, dokternya. Dan dia mampu untuk mengobati dirinya. Tapi alam yaf'al dan tidak akan melakukannya. Hal yang fa'ud dawa'u bil wasfi. Apakah dengan, apakah cukup yang namanya obat itu dengan ditulisnya resep? Nggak bisa. Dokternya harus makan. Sama kita datang ke rumah kita berpenyakit. Datang ke tempatnya dokter. Berobat. Akan tapi dikasih obat. Ini loh ilmunya begini, begini. Ini loh obatnya begini, begini, begini. Ternyata obat itu hanya dibaca resep itu. Kira bisa sembuh atau tidak? Harus diamalkan, diminum itu obat. Jadi orang yang mengamalkan ilmu, orang yang mempunyai ilmu tidak mengamalkan ilmu seperti orang baca resep tadi itu. Dibaca resepnya, masya Allah, obat sakit kepala. Indikasi apa? Diagnosa apa? Komposisinya begini, begini, begini. Sudah hilang sakitnya? Tidak, dia harus minum agar ada pengaruhnya obat terhadap dirinya. Allah memang yang menyembuhkan. Agar tapi usaha itu harus berjalan. Nah, ini ada orang alim agar tapi di, tidak mengamalkan ilmunya kayak dokter mengobati orang lain, dia berpenyakit, tidak sembuh-sembuh dianya. Karena apa? Dianya enggak mau minum obat. Tidak mau minum obat tersebut. Hayhata, jauh-jauh sekali. Lam yanfa'id dawa'u illa man syaribahu. Tidak akan berguna obat kecuali untuk orang yang meminumnya. Ba'dal himyati, setelah mereka berusaha untuk menjauh dari penyakit tersebut, menghindar. Artinya tidak cukup dia itu dengan resep atau dengan ilmu, seseorang itu tidak cukup dengan ilmunya. Kemudian dia langsung beres. Tidak, ilmu diamalkan. Ilmu diamalkan. Dan dengan mengamalkannya, maka berguna bagi dirinya. Waghafalu anqali subhanahu wa ta'ala. Lupa dengan apa yang Allah firmankan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Lihat. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Membersihkan. Allah menyebutkan man zakkaha. Qad aflaha, sungguh beruntung man zakkaha, orang yang membersihkannya. Bukan orang yang belajar ilmu membersihkan. Ya, Allah tidak berfirman sungguh beruntung orang yang belajar ilmu membersihkan. Kalau belajar ilmu membersihkan apa artinya? Ilmu tasawufnya masya Allah, dia membaca buku tasawuf bolak-balik, Ihya Ulumuddin bolak-balik. Itu namanya ta'allam, belajar ilmu membersihkan hati. Tapi tidak ada gunanya hanya belajar ilmu membersihkan hati kalau tidak berusaha membersihkan hatinya. Jadi tidak cukup belajar ilmu. Allah berfirman zakkaha, bukan ta'allam. Bukan ya'lam kaifiyata tazkiyatiha. Jadi Allah walam yakul, dan Allah di sini tidak berfirman man ya'lam, bukan qad aflaha man ya'lam tazkiyataha. Bukan begini firmannya. Allah sungguh beruntung orang yang mengetahui cara membersihkan hati. Bukan sekedar mengetahui cara membersihkan hati. Kalau dia tidak membersihkannya, tidak akan bersih hati itu. Jadi harus ada mujahadah, ada riyadhah, ada latihan-latihan untuk membersihkan hati. Wa qad khaba man dassaha. Begitu juga akan rugi, sia-sia, tidak beruntung man dassaha, orang yang mengotori jiwanya. Nah, walam yakul, Allah tidak berfirman di sini dengan sungguh beruntung man ya'lam tazkiyataha, orang yang mengetahui membersihkan hatinya. Wa kataba ilmaha, dan yang menulis ilmunya. Enggak cukup kita menulis ilmu tasawuf. Ngarang ilmu tasawuf, diskusi tasawuf di meja, meja diskusi, seminar-seminar, seminar tasawuf internasional, seminar tasawuf nasional, seminar tasawuf, waduh macam-macam, diskusi tasawuf. Pentingnya tasawuf di masa sekarang. Itu hanya di meja diskusi saja, tidak perlu usaha untuk menghindari kedengkian, tidak berusaha membersihkan kesombongan dari hatinya, dan seterusnya. Tidak ada gunanya ilmu seperti itu. Wa'allamaha an-nas, tidak cukup. Allah tidak berfirman, Allah di sini tidak berfirman, sungguh beruntung orang yang mengetahui ilmu membersihkan hati, lalu menulis, mencatatnya, lalu mengajarnya kepada orang lain. Tidak cukup. Akan tapi apa? Langsung mengamalkan dengan dirinya. Qad aflaha man zakkaha. Jadi langsung harus dipraktikkan ilmu itu. Wa ghafalu, dan mereka juga lalai, lupa. Angkauli sallallahu alaihi wasallam dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah. Man arad man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Manis dada ilman, orang tambah ilmunya, Masya Allah. Ilmunya tambah, tapi tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Maka bukan tambah dekat kepada Allah. Justru tambah jauh. Tidak ada insaf di dalam hatinya untuk mengamalkan ilmunya. Orang yang punya ilmu tapi tidak insaf, tidak ada hidayah dari Allah, bukan tambah dekat kepada Allah. Lam yazdad minallahi illa buhda. Tidak tambah kepada Allah kecuali tambah jauh. Inna ashadda an-nasi 'adzaban yawmal qiyamati 'alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Paling parahnya, paling pedihnya, paling sakitnya manusia nanti di hari kiamat adalah seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ternyata orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya itu lebih busuk dari penyembah berhala itu. Yu'ta yakbir rajuli yaumal qiyamati, disebutkan bahasanya didatangkan seorang laki-laki yaumal qiyamati, di hari kiamat. Fayulqa finnari, dilemparkan di api neraka. Fatandaliku aqtabu batnihi, keluar isi perutnya. Dalam riwayat lain itu orang pada benda mencium bau yang tidak enak. Lalu datang kepada orang tersebut. Fatandaliku aqtabu batnihi, keluar perutnya, busuk perutnya. Fayaduru biha kama yadurul himaru firraha. Dan ternyata orang yang perutnya keluar itu muter-muter, karena perutnya keluar dan dia kesusahan untuk berjalan. Jadi muter-muter di situ. Seperti himar itu mengitari gelingan. Jadi dahulu, zaman dulu itu ada namanya himar atau unta. Di situ ada alat penggiling tradisional itu muter begitu. Jadi muter begitu. Jadi orang itu seperti itu. Dan ini baunya busuk, lalu orang-orang di neraka. Ini hadis Imam Bukhari Muslim. Orang-orang di ahli neraka itu pada terganggu. Siapa kalian kok busuk banget? Kami semua busuk, tapi kalian lebih busuk dari kami. Siapa kalian? Fayajtaramu ilaihi ahlun naru. Orang-orang ahli neraka pada kumpul di situ. Fayakuluna ya fulan. Wahai fulan. Malak. Kenapa engkau di sini? Kok disiksa? Kok di sini? Allah. Alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Bukankah engkau orang yang mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan orang dari kemungkaran? Bukankah engkau ustaz? Bahkan dalam riwayat lain itu ada ahli surga itu berbincang-bincang dengan sahabatnya. Lalu kaget, berkata kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kau ingat tidak itu yang di neraka? Sebab nanti neraka dan surga itu dibuka oleh Allah. Artinya ahli neraka itu bisa melihat ahli surga bisa melihat ahli neraka. Tidak tahu caranya gimana. Tujuannya apa? Yang ahli neraka biar tambah ganas. Sebab melihatnya ahli surga saja sudah siksa itu. Dan ahli surga biar tambah bermakmat atau tambah senang. Sebab kalau kita meminum es di tempat yang haus kan luar biasa. Jadi melihat ahli neraka. Lah akhirnya di surga itu ada orang-orang dengan sahabatnya ahli surga itu pada berkumpul melihat. Tahukah kamu siapa kau? Tahukah kamu siapa yang ada di neraka itu? Oh iya, bukankah itu guru kita? Allah. Muridnya di surga, gurunya di neraka. Muridnya tulus, gurunya pembohong, dia hanya sekedar ngerti ilmu, bercerita Masya Allah. Ilmunya tidak diamalkan untuk dirinya dan keluarganya. Ilmunya ternyata untuk mencari uang, untuk mencari pangkat, untuk istimalah wujuhun nasi, untuk mencari perhatian dari manusia. Lah muridnya tulus-tulus semuanya. Mana muridnya mati masuk surga? Bingung lah ini. Nah ini termasuk riwayat dari Imam Bukhari, Imam Muslim ini. Bukankah engkau dulu ustaz yang gembar-gembor sering ceramah di sana sini, tak berbimak ruh tanho anil mungkar? Dijawab oleh orang yang di dalam neraka itu, "Bala, benar aku itu orangnya. Aku yang ceramah sana dan ceramah sini. Aku mengajak di sana, mengajak di sini. Kuntu amuru bil ma'rufi wala atihi. Aku pintar ngomong tentang kebaikan, tapi aku tidak pernah melakukannya. Wa anhanil mungkari. Aku menjauhkan orang dari kemungkaran. Aku sering ngomong, jangan hubbud dunya. Ternyata aku pun masih mikir duitku aku kumpulkan itu. Ternyata dunia-dunia. Aku masih sering berbangga dengan urusan mobilku. Aku berbangga dengan rumahku." Ustaz bersemua. Dia mengelalau, dia bercerita tentang hubbud dunya, hubbud dunya. Ah, barilah kita berzuhud, zuhud, zuhud. Wa anhanil mungkari. Aku melarang dari kemungkaran. Akan tapi apa? Wa atihi. Tapi aku melakukannya. Allah. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Bahkan ada riwayat lain yang sungguh luar biasa. Syarrun nasi al-ulama as-su'. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Paling jeleknya manusia adalah ulama. Bahkan Nabi pernah berkata, "Dajjal fitnah, dajjal mengerikan." Fitnah dajjal sangat mengerikan. Allah, dajjal itu bagaimana? Dajjal. Orang bisa saja tertipu langsung kan menganggap Tuhan Dajjal itu. Sebab bisa melakukan apa yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Kalau orang mati bisa dihidupkan, yang hidup dimatikan. Begitu dahsyatnya, dia bisa menempuh perjalanan yang sangat jauh dalam waktu singkat. Pengen apa bukan bisa. Jadi orang bisa langsung menganggap Dajjal sebagai Tuhan. Akan tetapi, itu tidak ada apa-apa dibanding dengan ulama su, ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Ulamanya, ulama jelek. Bukan ulamanya orang lain. Nabi Muhammad melihat ini. Ulamanya, pengikut Nabi SAW. Dajjal lebih mengerikan daripada Dajjal, lebih busuk daripada Dajjal. Siapa mereka itu? Ini disebut oleh Imam Ghazali. Orang yang tertipu hanya dengan ilmu, ilmu yang dihafal, ilmu diskusi, ilmu mencatat, ilmu ngarang. Akan tapi ternyata tidak pernah memberikan kesempatan hatinya untuk tunduk kepada ilmu yang dipahaminya. Dan tidak pernah menundukkan anggota tubuhnya untuk mengikuti ilmu yang pernah mereka ketahuinya. Ini adalah ulama su, ulama yang tidak ada baiknya. Namanya ulama jelek. Ulama yang tidak diridhai oleh Allah dan tidak diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulail maghrurun, dan mereka orang-orang yang tertipu. Naudzubillah min halihim. Kita berlindung, minta perlindungan dari Allah, semoga kita tidak seperti mereka. Innama ghalaba alaihim, yang menjadikan mereka itu semua seperti itu, ghalaba telah mengalahkan alaihim kepada mereka. Mereka telah dikuasai oleh hubbud dunya. Cinta dunia, lihat. Ilmunya Masya Allah, akan tapi ternyata salah niatnya dari awal menuntut ilmu. Dikuasai oleh hubbud dunya. Ustaznya masih sibuk bagaimana memperbaharui judul merek mobilnya. Dan mungkin juga merek bajunya. Mungkin juga merek HP-nya. Rumah yang dipikirkan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tidak mampu membangun rumah. Akan tapi bagaimana rumah Rasulullah? Semua raja-raja di bawah Rasulullah. Akan tapi bagaimana rumahnya Rasulullah? Rumah yang sangat sederhana. Bahkan kalau ditarik pintunya itu tanah, nah ada yang terkeruk sehingga semakin dalam lubangnya. Kalau ada orang rumahnya jelek di hari ini, ketahuilah tidak sejelek rumahnya Rasulullah. Apakah Rasulullah tidak mampu membangun rumah yang bagus? Dan kita tidak bisa melihat rumahnya Rasulullah karena sudah tidak ada. Karena peninggalan-peninggalan sudah tidak ada. Kalau seandainya peninggalan rumah Rasulullah itu masih ada dan kita bisa melihatnya, kata Imam Hasan Basri, sungguh kalau seandainya umat ini bisa melihat rumahnya Rasulullah, cukup dengan melihat rumahnya Rasulullah akan belajar ilmu zuhud lebih hebat daripada belajar ilmu dari kitab yang berjilid-jilid. Akan tapi lihat, negeri Saudi tidak mendukung hal-hal semacam itu. Tidak memperhatikan peninggalan Nabi. Mestinya untuk belajar ibrah, pelajaran rumah Rasulullah semacam ini. Peninggalan Nabi seperti itu. Allah. Telah dikuasai oleh hubbud dunya. Wahubu anfusim, cinta, mencintai diri mereka. Menyanjung, menyombongkan diri. Ujub. Watalabir rahati, dia hanya mencari kesenangan al-ajilati di dunia saja. Wah, pengen kenikmatan dunia saja. Rupanya dengan ilmunya bukan untuk mencari keselamatan di akhirat. Hanya pengen bagaimana mobilnya ganti, bagaimana rumahnya mega, dikagumi orang, dielulukan setiap tempat dihormati. Wadannu, dan mereka menduga, anna ilmahum, sesungguhnya cukup dengan ilmu mereka itu. Yunjihim, akan bisa menyelamatkan mereka fil akhirat, di akhirat. Min ghairi amalin, tanpa amal. Ini tertipu. Sehingga mereka sibuk, hanya sibuk untuk belajar-belajar saja. Sibuk dengan ilmu-ilmunya saja, tapi tidak berusaha untuk mengamalkan dengan ilmunya. Sungguh itu adalah manusia yang tertipu, yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dari kalangan ulama yang pertama ini. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan dari ulama-ulama yang tertipu, model apa lagi? Ini hanya mengandalkan ilmu saja. Nanti ada, sudah punya amal masih tertipu lagi. Semoga Allah membalas Imam Ghazali dengan segala kebaikan. Telah mengingatkan kita semua dengan bukunya ini. Ini buku penting, harus dibaca oleh semua orang yang menuntut ilmu. Al-Kashfu wa Tabyini fi Ghururin Nasi Ajma'in. Ya. Semoga Allah memberikan kepada kita kemanfaatan dari ilmunya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hati kita dan mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang tertipu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala seperti mempertemukan kita di dunia, mempertemukan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Panjang umur, husnul khatimah, senantiasa dalam kerinduan kepada Allah, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk menjadi hamba-hamba yang senang selalu dan selalu mengutamakan akhirat daripada dunia. Dan semoga Allah mudahkan urusan dunia kita untuk bekal di akhirat. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kejayaan di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله نستغفر الله ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم وصيت تقبل منا ببركة الفاتحة